Mexicana Coleman. Tara bersama, tetap terjaga selama. Saya di sini, kau di sana. Di doa saya titip kau nama. Tuhan jaga saku cinta kasih karunia. Cuma dia yang saya sayang dan saya punya. Walaupun jarak memisahkan tong berdua, bukan alasan tuk terasa. Iman benar, rindu itu berat. Ku mau ku jaga cinta walau aku tak ada di dekat. Cinta menuntunku keluar dari gelap. Kau seperti tiang kokoh untuk rumah sama menetap. Ku ingin bertemu keliling-keliling kota. Gunakan sepeda, habiskan banyak waktu berdua, berbagi cerita di taman bunga tepat tengah-tengah kota. Waktu hujan-hujanan kita sepayung. Rindu rindu ini tak berujung. Seperti air yang penuh karena ku tampung. Berjuang untuk menang dengan rinduku bertarung. Jarak bukan halangan, cinta ini terganggu dengan satu tujuan yang kita tempuh. Lewat WhatsApp cintaku pandu. Cinta kita hingga bahagia saat bulan madu.